Mitra Bisnis, menurut pakar sosial politik Hermawan Sulistyo, ada beberapa faktor yang memicu maraknya berbagai kerusuhan dan perselisihan dalam proses pemilihan kepala daerah pasca diberlakukannya pola pemilihan langsung untuk eksekutif di pusat dan daerah, seperti kelemahan sistemik, struktural, hingga kultural. Untuk melanjutkan bahasan tentang faktor kelemahan kultural, segera kita akan temui Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, sebelum ini Bapak menyatakan dengan pola pemilihan kepala daerah seperti sekarang, maka peluang putra daerah lain untuk ikut berlaga dalam pilkada di daerah lainnya menjadi semakin kecil. Mengapa begitu, Pak? Lah kalau saya lahir dan besar di Madiun hanya sampai lulus SMA itu kan 17 tahun. Setelah itu saya tinggal di luar daerah itu dalam waktu hampir 40 tahun kan gitu. 35 tahun saya dua kali lipat tinggal di luar. Kalau ada orang Manado, orang Batak, tinggal di sana 30 tahun, lebih lama dari saya. Tiba-tiba saya pulang. Lalu saya bilang, harus putra daerah. Nggak bisa dia. Dan orang luar daerah itu kalau masuk ke bertarung, berkompetisi di satu daerah, umumnya lebih bertanggung jawab. Kenapa Anda menilai seperti itu, Pak Hermawan? Kalau dia ngerampok daerah itu, dia tahu dia orang pendatang, bisa disembelih rame-rame, kan gitu. Harusnya begitu. Logikanya begitu. Nah, ini saya cerita background kulturalnya dulu nih, panjang ya. Nah, sehingga dulu di Sumatera Barat itu ada daerah Suliki, ada Sulit Air gitu ya. Nah, yang daerahnya memang Sulit Air gitu ya, melahirkan tokoh-tokoh sekaliber Tan Malaka kayak gitu. Dan di Suliki, di Koto Gadang, orang-orang yang kemudian menjadi tokoh-tokoh nasional, yang kalau dalam situasi sekarang gak mungkin lagi orang seperti itu gitu. Kenapa? Dikunci dia di tempat lain. Nah, pertarungan menjadi pertarungan lokal, atau orang yang sudah kalah di tingkat nasional pulang bertarung di tingkat lokal. Akibatnya apa? Dia gak mau kalah ini. Itulah yang membuat kerusuhan-kerusuhan ini gitu lah. Kasus-kasus seperti Gafur di Maluku Utara, kemudian semua kasus terakhir kan Ratih Sanggawati pulang kalah, dia nuntut ke MK, Mahkamah Konstitusi dikalahkan lagi gitu kan. Nah, juga kasusnya Marissa Haque di Banten segala macam gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.